cinta yang buta, cinta karena harta, cinta yang karena harta, di balik senyum racun berbisa diperhamba dunia. Demi tercapai maksud tujuan.